Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya. Han yaqra. Qala an-Nazim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun ibn Maliki Ahmad rabbillah khairu maliki musalliyan ala an-nabiyil mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa astainullah fi alfiyah maqasidina wa biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ الموجز وتبسط البذل بوأد المنجز وتقتدي رضا بغير سهتي فائقة ألفية بن موتي وهو بسبك هائد تفضيلا مستوجب سنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات آهرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وآل ومسنر للإسم تمييز حصل بتا فعل تواتت ويفعل ونون أقبل نفيل ينجلي سواه ما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشم وماذي الأفعال بالتمز وسيم بالنون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون مهل نهو فيه واسم نهو صهو هيهل والاسم منهم مؤرب وممدي لشبه من الحروف مزني كشبه الوضع في اسم جئتنا ومعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أسلا ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وكل حرف وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناس كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي يسكن ومن هذوفة وذو كسر وضم كإن أمس يسوى الساكن كم والرفع والنصب جلا إعرابا لاسم وفعل نهلا أهابا والاسم قد يصل بالجر كما قد يصل فعل بأي جزما وارفع بواو وانصبا فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبونه جاءه بني نمر وارفع بواو وانصبا نبي الألف واجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك زوء صحبة أبانا والفام وهي سميم من هبانا أب أهن هم كذاك وهن ونقص في هذا الأهير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها في هذا الأهير وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاءه أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتحلف الياء في جميع الألف جر ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبججر وانصبي سالم جميع آمير ومذنبي وشب زين وبي إشرون وباب ألهك والأهلون أولو وعالمون إليون وأردون شز والسنون ونون ما وباب هو مثلهين قد جرد الباب وهو إنكم يطرد ونون ما مجموع وما بالتحق فافتح وقل لمن بكسره نطق ونون ما سني وملحك به بأكس ذاك استعملوا فانتبه بأكس ذاك استعملوا وما بتاو ألف قد جمع بالجر يكسر في الجر وفي النصب بماء كذا أولاة والذي اسما قد جئل كذرات فيه ذا أيضا كبل والجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنفي يفعلان النون رفعا وتدئين وتسألون وحذفها للجزم والنصب بسمة كلم تكون لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول إيراب فيه كدر جميعه هو الذي قد كسر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آهر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أرف فالألف أنوي فيه fal alifan fihi ghairul jazmi wa abdinas bamaka yadu yarmi fal wa rafa fihi wa rafa fihi manwi wahdif jazima salasahunna taqdi hukman lazima annakirul ma'rifa nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad zikira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wazi wa ibni wa hinda wa ibni wal gulami wal ladzi mungkin hafalannya mungkin kan pasti pendek cuma sedikit sudah banyak repot. قد أخذنا مبحث النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا من يعرب نكرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره قابل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف المضاف إليه قصد لفظه مؤثرا حال من ال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره أو حرف عطف واقع معطوف على ال معطوف على قابل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره موقع مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه قد حرف التحقيق ذكر في الماضي مغير صيغة مبني على فتح لا محل من الإعراب ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما والألف للإطلاق والجملة ذكر سيرة الموصول لا محل لها من الإعراب sebagai taksim. Musawirnya adalah at-taksim. Jadi dia nakirah datang pada konteks taksim, pembagian. Ya, pembagian isim. Itu di antara apa? Musawir yang membolehkan datangnya apa? Mubtada nakirah. Kemudian qabilun. Kenapa dia mudzakkar kepada nakirah mana? Karena aslinya nakirah adalah sifat bagi mubtada. Ya, aslinya adalah nakirah itu sifat bagi mubtada. Ismun nakirah. Qabil al-mu'assirah. Mu'assirah di sini datang sebagai al dari apa? Al. Al. Jadi al. Sedangkan al di situ adalah sebagai mudhofu ilaih. Boleh tidak mudhofu ilaih diberi hal? Hukum asalnya tidak boleh kecuali pada beberapa tempat. Iya. Berapa tempat diperbolehkan datang hal dari mudhof ilaih? Tiga. Tiga tempat. Yang pertama? Ketika mudhofnya beramal. Ketika mudhofnya beramal. Kapan mudhof itu beramal? Mudhofnya berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, mudhofnya mengandungi ma'afil. Iya, isim fa'il. Banyak pencabang darinya. Siap mubalaghah, ya kan? Kemudian lagi, masdar dan yang lainnya. Contohnya apa? Ramal Al-Quran ramal yang ramal ila Allahi marji'ukum jami'ah marji'u masdar min ruju'ukum jami'ah. Kemudian yang kedua ketika mudhof ilaihnya bagian dari mudhof ketika mudhofnya bagian dari mudhof ilaih contohnya fanaza'na ma fi sudurihim sudur ehim him rahim. Kenapa boleh? Karena bagian dari hukum mereka. Yang ketiga, ketika mudofnya seperti mudof ilaih. Ketika mudofnya seperti mudof ilaih, di mana bisa mencukupkan dengan mudof ilaih tanpa mudof. Adapun kalau contoh, hadza kitabu Zaidin aliman, boleh ya? Hadza kitabu Zaidin aliman, ini adalah kitab Zaid dalam badan zikr. Bagi orang lain alim, boleh ya? Hadza kitabu Zaidin aliman, boleh tidak? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena kita boleh itu mudofnya tidak beramal. Ya. Yang kedua, mudofnya bukan bagian dari mudof ilaih. Dia tidak bisa mencukupkan dengan mudof ilaih tanpa mudof. Ya. Hadza ghulamu Zaidin, qa'iman. Antum menghendaki qa'iman sebagai hal dari Zaid. Tidak boleh. Ya kenapa? Karena di situ apa? Mudofnya. Jadi mu'assira adalah hal dari mudhaf ilaih, yaitu al. Ya. Tidak diperbolehkan untuk kita mendatangkan hal dari mudhaf ilaih kecuali pada tiga keadaan. Sebagaimana kata Ibn Malik, wala tujiz halan minan mudhaf ilaih illa idaqtaban mudhaf wa amalah. Aw kana juz amalahu udhifa, aw mitla juzhi falatahifa. Ya. Jangan kau perbolehkan ya datangnya hal dari mudhaf ilaih kecuali kecuali ketika mudhofnya berkonsekuensi ataupun menuntut amalan, beramal. Kapan mudhof itu beramal? Ketika dia mengandungi makna fi'il. So, isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Di sini qabilu al, beramal qabil. Kenapa? Karena isim fa'il mengandungi makna fi'il, yakbalu. Secara makna al maf'ulnya. Maka boleh mu'assira di sini datang fi halri al. Dan yang tempat yang kedua, di mana hal boleh datang dari mudhaf ilaih adalah ketika mudhafnya bagian dari apa? Mudhaf ilaih. Seperti wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ikhwana sebagai hal dari mudhaf ilaih, him itu. Ini boleh, kenapa? Karena sudur adalah bagian dari keseluruhan mereka ahlul jannah. Kemudian yang ketiga, ketika ya apa? Mitla juz'ihi fala tahifa. Mudhofnya semisal dengan mudhof ilaih. Artinya bisa kita mencukupkan dengan mudhof ilaih tanpa mudhof. Maknanya tidak rusak. Seperti apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Di sini hanifa hal dari Ibrahim. Mudhof ilaih dia. Millah mudhof. Boleh, kenapa? Karena millah dengan Ibrahim. Ya. Semisal ya. Kalau dibuang di situ milahnya, anittabi' Ibrahima hanifa, tidak rusak mananya. Adapun kalau contoh hadza ghulamu Hind, ya hadza ghulamu Hinda qaimatan, misalkan ini adalah bunak budaknya Hind, dalam keadaan Hind dalam sedang berdiri. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Atau ja'a ghulamu Hinda qa'imatan, datang hulamnya Hind dalam keadaan Hind sedang berdiri. Enggak boleh. Kenapa? Anak hulam di situ tidak mengandungi makna fi'il. Tidak beramal, ya kan? Ya, juga hulam ya bukan bagian yang hakiki dari Hind, ya kan? Kemudian hulam Hind seandainya dibuang hulamnya, dikatakan Hind ya maksudnya hilang. Yang dimaksud di situ kan yang berdiri budaknya, bukan Hind. Kalau dibuang hulamnya jadi yang berdiri Hindunya kan. Syami itu. Jadi tidak boleh hukum asalnya meratangkan apa? Hal bagi mudhafun ilaih kecuali pada tiga keadaan tadi. Kemudian awwaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Mawqi'a tadi disebutkan sebagai maf'ul fi atau dzarf makan, bukan masdar atau maf'ul mutlak dari waqi'. Kenapa? Karena maknanya fi. Waqi'un fi mawqi'i. Ma dzukir. Di sini ma dzukir kembali ke mana? Ma dzukir, ikhwan. Ma dzukir. Ya, yang qabilu al itu. Ya. Atau isim yang dia menempati. Isim yang menerima al. Ya, menempati posisi isim yang menerima. Menempati tempatnya isim yang menerima apa? Al. Contohnya apa? Zu ini. Zu sendiri tidak bisa menerima al, ya kan? Tapi dia menempati posisi isim lain yang bisa menerima al itu apa? Sahib. Tambahkan lagi apa lagi selain itu? Jafar. Selain itu yang dia waqi' mauqi'a ma dzukir. Zu menempati sahib, apa lagi? Marwan. Selain itu nakirah, kenapa? Karena dia menempati sahib dan sahib menerima al as-sahib. Apalagi selain itu Marwan? Belum ketulis? Haris? Man. Ini juga man, apa ini maksud? Apakah man istifhamiyah atau syartiyah atau mausufah? Semuanya yang rajih apa? Nakirah. Meskipun Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya man kalau istifhamiyah ma'rifah. Kenapa man di situ dihukumi nakirah? Karena dia menempati posisi apa? Apa? Rezeki? Rezeki? Man menempati posisi apa? Insan. Insan dikasih alif lam bisa enggak? Bisa, al-insan. Man sama dengan ayu insanin. Ya. Man man abuka misalkan. Situ nakirah, khabar berarti mukhabar muqaddam yang didahulukan. Ya dia harus didahulukan, harus kenapa? Karena sifat. Laha asmaul sifat laha sadarah. Memiliki hak untuk dikedepankan. Ya. Juga ma. Ya, kalau tadi man istifhamiyah. Man syartiyah pun demikian. Ya. Man apa? Yazra' ya sudah. Istilah itu man yazra' yahsud ya kan? Siapa yang menanam menuai gitu kan. Ini sama nakirah juga. Ya, ayu insanin maknanya. Atau yang mausufah. Maratu biman mu'jibin lak. Ini juga sama apa? Nakirah. Ya, maratu bi insanin gitu kan. Ma juga demikian maknya. Kalau ma itu yang orang akil. Ya, sama nakirah juga. Masih ada lagi sebenarnya selain man dan ma. Seperti isim fi'il, sohin. Sohin. Ini juga nakirah atau ma'rifah ini, sohin. Hah? Nakirah, dari mana kita tahu sohin nakirah? Sohin nakirah dari mana? Ada tanwinnya. Ya, ada tanwinnya. Kemudian, kalau dihukumi sohin nakirah, padahal enggak bisa menerima alif lam. Padahal bobitnya isim nakirah itu bisa dikasih alif lam atau menduduki posisi isim lain yang menerima al. Jawabannya apa? So ini menempati tempatnya sukutan. So sukutan. Sukut dikasih alif lam bisa enggak? As-sukut ya bisa. Mahin. Mahin juga sama nakirah. Kenapa? Karena dia menempati posisi inkifaf. Kalau so itu tahan dari pembicaraan. Kalau mah tahan dari perbuatan. Seperti dalam hadis Al-Arabi itu. Al-Arabi yang kencing di sudut masjid itu kan. Mahin, mahin. Tahan, tahan. Itu. Mah, mah. Mah, mah, tahan. Kalau tanpa tanwin ya ma'rifah. Dan yang belum sempat kita tambahkan ya kalau perlu, barangkali perlu. Jadi yang memiliki tingkatan-tingkatan itu bukan hanya yang ma'rifah. Nakirah pun ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling ankarun nakirat, yang paling mungkar. Bukan yang paling mungkar itu ya. Paling nakirah gitu. Paling nakirah, paling umum. Ankarun nakirat adalah lafaz mazkur. Itu paling nakirah. Mazkur. Ini paling nakirah. Mazkur sesuatu yang disebutkan. Lam yakun syai'an mazkura. Itu. Kemudian setelah itu di bawahnya thumma mawjud. Thumma mawjud. Thumma muhdas. Thumma kemudian jauhar. Thumma jismun. Ini nakirah kan jism. Jism ya bisa jism ini, jism ini. Thumma hayawan. Itu yang hidup ini. Binatang, manusia. Ya. Kemudian rajul. Kemudian alim. Jadi urutan-urutan nakirah. Mazkur, ثم موجود ثم محدث ثم جوهر ثم جسم ثم حيوان ثم رجل ثم عالم. Jadi mazkur ini umum. Mawjud itu berjalan di bawah mazkur. Muhdats di bawah berjalan di bawah mawjud dan mazkur dan seterusnya. Ya. Kalau mazkur itu paling umum, mencakup semuanya itu. Mazkur. Ya. Cakup semuanya. Mawjud juga umum tapi di bawah mazkur keumumannya. Terus sampai keumuman yang paling apa? Paling sempit gitu. Alim hanya untuk perakal. Tapi masih nakirah kan? Alim. Tapi lebih sempit gitu nakirahnya dibandingkan dengan rajul. Banyak rajul. Alim lebih sempit lagi. Ya. Hayawan lebih luas. Ya. Ada di situ binatang, ada manusia yang berakal, ya. Jisim lebih luas lagi. Terus ya. Ya, kemudian Walda di sini dikatakan nakiratun qabilu al-mu'assira. Beliau menatangkan definisi tentang isim nakirah dengan ucapannya qabilu al-mu'assira. Ini ta'rif at-ta'rif dimada? Disebut dengan apa? Hadha yusama at-ta'rif fi rasm. Ma mana ar-rasm? Al-alamah. Ta'rif dengan alamah. Ya. Nakirah. Ya, tandanya adalah menerima al-mu'assira. Ini ta'rif fi ar-rasm. Lantas apa? Ma huwa ta'rifu an-nakirah bil had, dengan had naiwan? Ta'rifnya nakirah dengan had apa? Dengan had. Ya. Haris. Ya, ma sya'at fi jinsihi. Ya, wal yahtasu ya bihi wahid duna akhar. Kalau mau ditambahkan juga boleh. Ma sya'at fi jinsin mawjud au muqaddar, bisa juga. Ya. Apa yang menyebar pada jenis yang ada di alam nyata atau yang ditakdirkan saja adanya. La yahtasu bihi wahid duna akhar, tidak dihususkan dengannya satu tanpa yang lain. Di sini yang dicontohkan masyaat fi jinsin mawujud semua ya. Rajul. Banyak kan dalam nyata ini? Ya. Imro'ah. Juga nakirah. Banyak di situ imro'ah. Ya. Najm juga demikian. Bintang-bintang. Ya. Jadi rajul, imro'ah, najm. Ini nakirah. Kenapa? Ya. Karena dia adalah jenis yang menyebar di bawahnya banyak satuan-satuan. Ya. Satuan-satuan yang disebutkan di sini adalah satuan yang mawujud fil kharij di alam nyata. Ada di sana yang satuan-satuannya itu apa? Muqaddar, adanya muqaddar. Syamsun. Syamsun. Ini tanpa alif lam nakirah kan? Ya, nakirah. Kalau di ma'rifah kan asy-syamsu wasy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Kita perhatikan syams cuma satu ya. Ya. Tapi asal peletakannya dia untuk jenis gitu loh. Hanya saja di alam nyatanya cuma satu gitu. Ya. Sehingga dia kadang dijamakan asy-syumus. Kadang dengan melihat apa? Dengan melihat arah terbit dan tenggelamnya di tempat yang berbeda-beda. Sehingga seolah-olah dia muta'addid gitu berbilang. Itu fi jinsin muqaddar fi al-qamar kalau dijamakan. Ya. Hukum asal peletakannya itu jenis. Cuma dalam alam nyatanya cuma satu gitu. Maka ini pun sama masuk. Nakirah kalau tanpa lam. Syams. Ya. Makanya ketika ma'rifah dengan al-islam kan. Syamsu. Ya. Kemudian. Marwan. Kenapa di sini disebutkan pembahasan an-nakirah terlebih dahulu sebelum ma'rifah. Kenapa nakirah dulu? Alasannya apa? Di antaranya? Ya, karena an-nakirah adalah asal. Sedangkan ma'rifah adalah apa? Fara'. Tentunya al-asal ahak an yuqaddam. Ya. Mimma yatafarra' minhu. Ya. Buktinya apa? Dalilnya apa bahwasanya an-nakirah itu adalah asal? Buktinya? Oke. Iya, an-nakirah tadulu ala ma'nan bila qarinah amal ma'rifah. Ya, tahtaj dalalatuha ya ala al-ma'na taftaqrila. Iya. Apa? Ila al-qarinah, al-qara'in. Ya, seperti isim usul ma'rifahnya ya rajih. Qarinah apa itu isim usul ma'rifahnya? Hah? Silah, jumlah silah. Kemudian apa lagi? Dhamair. Dengan apa? Ya, dengan takallum, qarinahnya khitab, ghaibah, ya kan? Qarinahnya. Apa lagi? Isim isyarah. Dengan isyarah hissi atau ma'nawiyah, dengan penunjukan. Ya, hissi ataupun ma'nawi. Apa lagi? Hah? Alamiyah, dengan alamiyahnya ya. Yang beral dengan al. Kemudian apa lagi? Di antara alasannya ya. Karena banyak. Banyak. Hampir semua apa? Isim-isim. Nakirah memiliki apa? Isim-isim. Hampir semua isim-isim ma'rifah. Memiliki apa? Ya, nakirah. Dan tidak semua isim nakirah. Ada ma'rifahnya. Dan masih ada yang lain. Di sini wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa ibni wal ghulami walladhi a'rib awalan ya. Wa ghairu wa istithnaf ghairu mubtada marfu alamat rafi dhamma dhahir ala akhirhi walhu dhamir muttasil walha walha dhamir muttasil amni ala dham fi mahali jarim nudhaf ilaih ma'rifatun khabarul mubtada marfu alamat rafi dhamma dhahir ala akhirhi. Kahum kaf jarun majrur muta'alliq bi mahdhuf khabarul mubtada ma'tufat alahum. Di sini al muhaddats anhu ini mana nih? Wa ghairuhu al muhaddats anhu ya apa? Wa ghairuhu ma'rifatun. Yang sudah dibahas apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Iya. Sehingga bagian mengatakan ma'rifah. Bagian apa? Boleh, boleh diakhirkan. Wa ghairuhu dhamir had bali mana? Nakirah. Nakirah mana? Ya boleh dikatakan al-mazkur. Al-mazkur. Ataupun beristim. Istim nakirah. Istim nakirah. Ini beliau tidak mendefinisikan, ya kan? Tidak mendefinisikan makna dari apa? Ma'rifah. Kenapa? Definisinya dengan apa di sini? Definisinya bil'ad, bil'ad atau bil'had dengan definisi yang menjelaskan hakikat sesuatu. Ada definisi dengan apa tadi? Bil'rasam atau juga bil'ad. Hanya menyebutkan gitu satuan-satuannya. Kenapa? Karena memang terbatas ma'rifah itu. Sehingga tidak perlu didefinisikan. Tinggal disebutkan aja. Ini sudah. Bil'ad. Dengan ad saja. Ya. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي yeah. Dan isim ma'rifah adalah ungkapan tentang dua macam isim. Yeah. Isim ma'rifah adalah ibarah an naw'aini. Ungkapan tentang dua macam isim. Yang pertama, ma la yaqbalu al-albattah. Ma la yaqbalu al-albattah. isim yang dia tidak bisa menerima al sama sekali. Kemudian garis miring bisa ya. Walayakumu qiyama yakbaluha. Jadi isim yang ma'rifah ada dua macam. Yang pertama, ma layakbalu al-albattah. Walayakumu qiyama yakbaluha. Apa yang dia tidak bisa menerima al sama sekali atau tidak menduduki posisi isim lain yang menerima al. Contohnya apa? Zaidun. Menerima al enggak Zaidun? Tidak. Amr tidak. Menempati posisi isim lain enggak yang menerima al? Tidak. Yang kedua, mayak balu al walakinnaha ghairu mu'assiratin. Isim nakira yang dia menerima al tapi alnya tidak memberikan taksir. Yani tidak memberikan faedah ta'rif. Seperti Haris menerima al enggak? Haris? Al-Haris menerima. Kenapa kira-kira? Karena dia asalnya diambil dari wasof kan. Haris. Haris. Al-Haris. Harasayah rusuk. Membajakkan. Asalnya kan bisa dikasih al ya. Sehingga ketika dikasih nama pun. Ya. Saya mengatakan. Kata Ibn Malik. Dikasih al ini. Lilam fi aslihi. Untuk mengisyaratkan pada asalnya. Haris. Ada apa harapan. Supaya dia orang yang semangat. Beramal. Bekerja. Sehingga dikasih al untuk mengisyaratkan apa makna aslinya. Haris, dia ma'rifah, menerima al. Tapi alnya ghairu mu'assirah. Juga Abbas, Bohak, Abbohak, ya kan. Nah itu dua macam apa isim yang ma'rifah. Yang pertama, ma la yakbalu al-albatsah, wa la yakawu mawqi'a ma yakbalu al. Yang kedua, ma yakbalu al, lakinaha ghairu mu'assirah. Wair mu'assirah. Kemudian beliau di sini sebutkan, beliau menyebutkan isim-isim ma'rifah. Ya, dan beliau di sini meringkas saja, tidak menyebutkan seluruhnya dan juga tidak mentertib. Ya, tingkatan-tingkatan dari al-ma'arif. Hum mengisyaratkan kepada ad-dhamair. Zi kepada apa? Semua isim-isim isyarah. Hind, al-alam. Ibni, al-mudhaf ila al-ma'rifah. Al-ghulam, al-muhalla bi'al. Walladhi isim, mausul. Ya. Tetapi beliau di tempat yang lain, di dalam al-kafiyah, al-syafiyah, menyebutkan secara lengkap. Ya. Urutan-urutannya. Siapa yang hafal? فمضمر أعرفها ثم العلم من يحفظ فقيه هفال عمر يا فمضمر يا فذو إشارة فموصول المتام ترس فذو أداة famunadan uyyina asfadu idafatin biha tabayyana. Siapa lagi? Ya. Ya, santa rafik. Lancar. Yang lain? Ya, famudmarun ini dhamir. A'rafa yang paling ma'rifahnya. Summal alam. Ini pembahasan secara umum ya. Tanpa kita mengaitkan dengan asma Allah. Adapun kalau dikaitkan dengan Allah ya ini yang paling ma'rifah. Ya lafzul jalal Allah. Kemudian pemberi yang kembali kepadanya. Ini pembahasan secara umum. Mama'ir ini yang paling ma'rifah. Summal alam. Kemudian alam. Fadu isyaratin. Kemudian isim-isim isyarah. Famausulun mutam. Kemudian isim-isim mausul. Fadu adatin. Kemudian al-muhalla bi'al. Famunadan uyyina. Munada nakirah maksudah. Fadu ibafatin biha tabayyana. Al-mudaf ila al-ma'rifah. Ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya. Al muannas jam'ul muannasi as-salimi. Muannas. Pakai ta gitu maksudnya. Muannas lafadznya mudzakkar atau muannas? Muannas lafadznya. Lafadznya muannas. Mudzakkar kan? Muannas mudzakkar lafadznya. Muannasati ada ta-nya. Mudzakkar lafadznya. Ya, di sini beliau hanya menyebutkan 5. Bisa jadi beliau meninggalkan apa yang ditinggalkan di sini berarti munada ya, karena ada yang berpendapat bahwasanya nakir maksudah itu ma'rifahnya dengan alia muqaddarah. Bisa jadi dengan alasan ini beliau mencukupkan 5 saja. Ya. Karena huruf munada itu kan tidak bisa dikasih alif lam ya. Ya kan? Ya zalimu. Dikasih alif lam boleh enggak munada? Enggak boleh. Ya. Kecuali dia datang setelah ayyuha. Ya kan? Hai, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ad-dhamir. Ad-dhamir. Bagian mendefinisikan dengan definisi yang mudah, ringkas. Katanya makunya bihi anil zahir ikhtisara. Makunya bihi anil zahir ikhtisara. Apa yang dikunyahi dengannya untuk isim zahir. Kenapa isim zahir dikunyahi dengan dhamir ikhtisara? Untuk meringkas. Makunya bihi anil zahir ikhtisara. Apa yang dia dijadikan kunyah bagi isim zahir ikhtisara. Kunyah lawannya kunyah lawannya surriha ditasrih. Contoh ya, lihat mana yang lebih ringkas nih. Ana Zaidun, saya Zaid. Diganti antum namanya siapa misalkan? Abdullah. Abdullah Qaim. Lebih ringkas mana? Ya, ana kan atau anta Muhammadun. Iya, anta Muhammadun. Anta Qaimun. Antum namanya yang panjang misalkan Muhammad Abdullah campur panjang sekali jadinya kan, atau Abdullah Qaimun. Jelas lebih ringkas sama dhamir kan. Di sisi lain lebih tertentu penunjukannya. Kalau Abdullah Qaim memungkinkan saya, memungkinkan kamu, memungkinkan yang lain gitu. Ya. Dan kinayah tadi sebutkan al-makuniyah ya. Al-kinayah maknanya al-kinayah lawannya as-sarih. Al-kinayah tuqabilu as-sarih. Iya. Jadi kinayah itu lawannya apa? Sarih. Dhamir ini istilah lainnya menurut orang kufa nanti akan disebutkan juga al-kinayah ataupun al-makni itu atau al-mukanna. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Hani menjelaskan makna perbedaan atau makna al-kinayah dan at-tasrih. Fasarrih biman tahwa wa da'ni min al-kuna. Fala khaira fil ladzati min duniha sitru. Fasarrih biman tahwa. Sudah terang-terangan sajalah. Biman tahwa dengan siapa kamu tuh senang. Ya. Wa da'ni min al-kuna. Ya, tinggalkan ya kunyah-kunyah segala. Ya. Wada'ni minal guna. Fala khaira filadzati min dunia sitra. Tidak ada kebaikan pada kelezatan min dunia sitra. Yang pada kelezatan itu ada sitra penutup. Ya, yang menutupi. Fasarrih biman tahwa wada'ni minal guna. Nah, di sini lawannya at-tasrih apa? Kunyah ya kan? فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر. Ada juga yang merinci makna dhamir seperti kalau enggak salah disebutkan dalam Al-Khubari, Katanya ad-dhamir itu fa'il dari ad-dhumur. Ya, dari ad-dhumur. Mana al-hazal, kurus. Ya. Kenapa dhamir disebut dhamir disebut dhamir atau ya, sudah enggak apa-apa lah. Dhamir disebut dhamir. Liqillati hurufihi ghaliban, karena umumnya hurufnya sedikit ranting hurufnya. Iya kan, ada yang satu huruf, itu yang banyak juga dua. Liqillati apa? Hurufi ghaliban. Itu ada juga yang mengatakan aw minal ibmar, kalau tadi minad dhumur ya. Atau dia dhamir diambil dari kata al-ibmar. Makna al-idmar adalah al-ikhfa. Al-ikhfa. Kenapa? Likasrati istitarihi. Karena dia sering mustatir gitu. Likasrati istitarihi. Ikhfa kan samar. Likasrati istitarihi. Karena dia sering tersamarkan. Wali annahu khafiyun fi nafsih, karena dia pada dirinya itu khafi, samar. Di adami soroha, tadi sudah lewat ya. Karena tidak ada soroha. Sebagaimana al-mubhar, isim bohir. Ma'ama fihi minal hurufil hamas. Bersamaan juga pada domir-domir itu banyak huruf-huruf hamas, mahmus. Yang kalau diucapkan keluar apanya? Ya, suara apa? Anginnya itu. Ghaliban umum cita. Hamas kan at, ant, ant. Ya, ada hamasnya, ant. Ya. Wahyata wal kaf. Ilaik. Hamas juga. Ha, ilaih. Apalagi ha, anginnya paling banyak. Iya kan? Ilaih. Coba untuk baca ha, berapa menit. Ah, tak kuat sih. Iya kan? Anginnya boros gitu. Walidha isamma mudmar. Karena ini dia disebut dengan mudmar. Dari ikhfa. Sesuatu yang tersamarkan. Ya, baik kita lanjutkan. فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يالي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليهما مالك فما لذي غيبة أو حضوري ya, apa saja ya, fa di sini kata al-hubari fasiha fa fasiha fa fasiha dikatakan fa fasiha diannahu tusih asyarat al-muqaddar, karena dia menjelaskan adanya syarat yang muqaddar. Jadi sebelumnya kan selainnya dalam ma'rifah seperti hum, zi, hind, ibni, al-ghulam, alladhi, fa'idha arafta dhalik, kalau kamu sudah tahu ya macam-macam ma'rifah tadi, fama maka gitu, lidhi ghaibah, fama lidhi ghaibatina wa huburi. Maka apa saja dari sisi ma'rifah yang telah lewat tadi. Ya, fama yang sudah lewat kan. Fama lidhi ghaibah. Apa saja dari sisi ma'rifah yang sudah lewat tadi. Ada berapa disebutkan oleh beliau? Hah? 5 atau 6? Hah? 6. Kahumma zi uhinda wabni wal gulami wal ladhi. Lidhi ghaibah yang dia diperuntukkan untuk ghaib. Lidhi ghaibah untuk yang ghaib. Ya. Au hudur. Atau untuk yang hadir. Yang hadir ada dua. Kalau ghaib jelas ya. Lil ghaib. Untuk kata-kata orang ke tiga. Atau hudur. Ini mencakup dua. Kata-kata orang pertama dan yang ke dua. Ya. Untuk mutakalim dan mukhatab. Jadi apa saja. Ya. Dari isim-isim ma'rifah yang digunakan untuk yang ghaib atau yang hadir. Ka'anta wahuwa sami bidhamiri. Seperti anta. Wahuwa. Maka namailah ia. Dengan dhamir. Di sini ka'anta. Wahuwa. Misal ini. Bukan sekedar tamsil. Tapi muqayyid fungsinya taqyidan li ta'rif, untuk mentaqyid definisi yang sudah lewat tadi. Ya. Jadi kan apa saja dari isim ma'rifah yang untuk ghaib, ya, zimannya sahib ataupun hadir, untuknya hadir seperti anta wa huwa. Jadi seandainya di sini tidak ada anta wa huwa, niscaya lafaz ghaib itu masuk. Lafaz ghaib ini masuk dhamir nantinya. Demikian pula lafaz hadir. Tapi karena di sini dicontohkan ka anta wa huwa, maka keluar itu lafaz ghaib dan lafaz hadir. Ya. Ka anta. Di sini mewakili apa anta, untuk ghaib atau hadir? Untuk hadir, untuk hudur. Dan dia anta menunjukkan mukhatab atau mutakallim. Ya, mukhatab. Mukhatab ini termasuk untuk yang hadir. Sekarang mana yang lebih ahdor, lebih hadir antara mutakallim dengan mukhatab? Ya, mutakallim. Berarti kalau dicontohkan untuk mukhatab, apalagi mutakallimnya ke bawah, anak. Masuk dalam anak. Ya. Ke anta saja, orang kata-kata orang kedua saja masuk untuk hudur, apalagi anaknya. Sehingga anta dan anak juga masuk. Lebih-lebih lagi. Ya, kemudian wahwa dan huwa. Sami, namailah. Jadi ma itu, saya belum mengirab ma ya. Ma ini irabnya adalah maful bih awal muqaddam li sami. Ya. Maful bih apa? Awal muqaddam li sami. Ya. Maka dia isim mausul. Ya. Mabni ala sukun. Fi mahali nasbin maful bih awal li sami. Lidhi. Ini jar wa majrur muta'alliq bi fi'il mahdhuf silah lima, silah bagi ma, ya kan, dan di mudhaf wa iba mudhaf ilai au harf atif hudur ma'tuf ala wa iba ka anta seperti biasa jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabarun lil mubtada al mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka anta wa huwa anta qusira lafdhu wa kadha huwa. Ya. Sami, sama yusami, fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Dan sama yusami adalah fi'il, di antara fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul. Kadang dia sampai kepada dua maf'ulnya dengan sendirinya, seperti wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Ya, itu samaituha maful bih yang pertama, Maryama maful bih yang kedua. Tapi kadang, ya, dia sampai kepada maful yang kedua dengan bantuan apa? Ba. Samaitu ibni Muhammadan bi Muhammadin. Samaitu ibni bi Muhammadin. Seperti dalam apa? Dalam contoh di sini. Bi ad-dhamir itu maful bih yang keduanya. Ya. Menempati posisi maful bi yang kedua. Ya, jadi jar majrur muta'alliq bismi wa huwa maful tsani li sammi. Ya, maful bi tsani li sammi, secara makna demikian. Kemudian kita baca syarahnya, paham insyaAllah irabnya ya, maknanya juga jelas kan. Apa saja dari isim-isim ma'rifah yang untuk ghaib, untuk yang hadir, seperti anta dan huwa, maka namailah ia dengan dhamir. Ya. Atau terjemahnya dari sami dulu boleh, maka namailah isim-isim ma'rifah yang diperuntukkan untuk ghaib atau hadir, seperti anta dan huwa, dengan apa? Dhamir. Lihat. Masalah ada catatan kaki ya. Istilahnya orang Kufah dibawakan enggak di sini? Apa nanti ya? Belum ya. Yushiru ila anna dhamira, beliau al-musannif mengisyaratkan kepada bahwasanya dhamir ya. Disebutkan dalam catatan nomor 2 itu. قال الأشموني في شرحه أعرف الضمائر ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب السالم Ya. Anil ibham. Ya. Tsumma apa? Al-ghaib as-salim anil ibham. Ya. Karena dhamir itu ada yang dia mubham juga ada. Ya. Ada contoh ini bagaimana? Laqitu rajulan fa akramtuhu. Ya. Atau rubbahu fatan kadang-kadang ya. Rubbahu gitu. Ya, ada mungkin bahasa nanti bahasa rubba. Ma dalla ala ghaibah. Jadi beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya dhamir itu adalah ma dalla ala ghaibah. Ya, ma dalla ala ghaibah. Apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang ghaib, tidak hadir. Ya. Al-ghaib itu apa sih? Ya. Ada beberapa rincian tentang al-ghaib. Yang pertama, ma taqaddama dzikruhu lafza. Ya, maksudnya ini an yataqaddam al marja', ini marja'nya itu mendahului gitu. Taqaddama dzikruhu lafdz, maksudnya an yataqaddam al marja'. Marja'nya tempat kembalinya dhamir ini didahulukan menyebutannya. Ya, ma taqaddama lahu dzikrun, ma taqaddama lahu dzikru al lafdz, maksudnya apa? An yataqaddam al marja', jadi marja'nya disebutkan terlebih dahulu. Contoh, ja'ani rajulun fa akramtuhu. Datang kepadaku seorang laki-laki, fa'akramtuhu, maka aku muliakan orang tersebut. Jadi di sini hak kembalinya kepada sesuatu yang gaib. Yang sesuatu yang gaib itu apa? Disebutkan marja'nya, tempat kembalinya lebih dahulu, iya kan? Ja'ani rajulun fa'akramtuhu. Di sini hak dhamir apa? Gaib. Kenapa? Karena dia kembalinya kepada sesuatu yang telah lewat penyebutannya. Paham ini? Ini yang sering. Ya, semisal ini juga daraba zaidan ghulamuhu. Daraba zaidan ghulamuhu. Ghulamuhu di sini dhamir ha. Ghulam sebagai apa i'rabnya? Fa'il. Maka ha yang bergandengan dhamir ha yang bergandengan dengan ghulam yang martabahnya seperti fa'il, tinggi. Daraba zaidan ghulamuhu. Dhamir ha di sini kembali kepada zaidan. Maka dia dhamir ghaib. Kenapa? Karena dia kembali kepada apa yang telah lewat penyebutan marja'nya. Ghulamuhu ini Zaidan. Au ma'nan. Kalau tadi kan yang pertama, ma taqaddama dzikruhu lafdzan ya. Apa yang marja'nya atau lafaz marja'nya telah disebutkan terlebih dahulu. Au ma'nan, kalau yang kedua ini maknanya. Kalau ini dhabitnya an yakuna al marja' fi quwwatil mutaqaddim. Kalau tadi yang pertama tadi apa? Ya. An yataqaddam dzikru lafdzan, yang kedua ini an yataqaddam dzikru apa? Ma'nan. Ya, batasannya an yakuna al marja' fi quwwatil mutaqaddim. Jadi al marja' tempat kembalinya dhamir ini fi quwwatil mutaqaddim. Pada kekuatannya marja' yang mendahului, padahal dia tidak didahului, tidak mendahului padahal dia diakhirkan gitu. Ini anyakunal marja' fi quwwatil mutaqaddim, marja'nya pada kekuatan sesuatu yang mendahului. Berarti dia tidak mendahului ya, tapi kekuatannya seperti apa? Mendahului. Saya ulangi anyak dengan contoh nanti coba jelas. Anyakunal marja' fi quwwatil mutaqaddim sharihan, marja'nya pada kekuatan marja' yang mendahului secara sharih. Kenapa? Litaqaddumihi rutbatan, karena marja'nya ini rutbahnya itu mendahului, lebih tinggi. Ya, contohnya ya. Hanya taqaddam dzikruhu ma'nan, contohnya daraba ghulamu daraba ghulamahu Zaidun. Daraba ghulamahu Zaidun. Di sini mana dhamir ghaibnya daraba ghulamahu Zaidun? Hah? Dhamir ha. Ya, jangan hu, hi, hu. Salah mengungkapkan satu huruf itu dengan apa? Dengan namanya. Al-ha bukan dengan bacaannya. Pemirha daraba ghulamahu Zaidun, kembalinya kepada sesuatu yang lafadznya mendahului atau diakhirkan, lihat. Daraba ghulamahu Zaidan, kembalinya kepada sesuatu, kepada marja' yang mendahului atau diakhirkan. Diakhirkan dengan Zaid. Tuh. Tapi Zaid meskipun diakhirkan, dia itu kekuatannya seperti marja' yang didahulukan. Kenapa? Karena rutbahnya Zaid sebagai apa? Fa'il. Fa'il hukum asalnya apa? Didahulukan atau diakhirkan? Didahulukan daripada maf'ul. Daraba ghulamahu apa? Zaidun. Ini yang disebut dengan an yataqaddam dzikruhu apa? Ma'nan. Yani an yakuna al-marja', marja'nya tempat kembalinya dhamir itu pada kekuatannya marja' yang mendahului secara sharih. Meskipun dia diakhirkan gitu. Kenapa demikian? Ditaqaddumihi rutbah, karena rutbahnya ternyata marja ini yang diakhirkan ini rutbahnya ini tinggi. Contoh daraba ghulamahu Zaidun. Paham ini? Hah? Belum paham? Puyang, Pak. Atau ngantuk? Kalau ngantuk bawa alat buat bukuli ngantuk. Ya. Oh, cabai atau apa biar hilang ngantuknya. Hilang, insyaallah. Ya bisa dengan segala cara. Iya kan? Yang penting jangan ganggu temannya. Paham gak ini? Ya, hanya taqad lam dzikru lafdzan, jelas ya. Lam marja'nya, lafadznya memang didahulukan. Kalau ini yang kedua hanya taqaddam dzikru ma'nan, marja'nya itu diakhirkan, cuma kekuatan dia itu seperti kekuatan marja yang didahulukan. Karena dia ternyata dhamir ini kembali kepada fa'il. Fa'il kan tinggi tuh, maf'ul di bawahnya. Iya kan? Atau yang ketiga. Ya, masih makna nih, masih makna ya. Ini ma'tuf pada li taqaddumi rutbatan tadi. Ya. Saya ulangi ya, an yakuna yang pertama tadi barangkali belum ketulis, au ma'nan an yakuna al marja' fi quwwatil mutaqaddim sharihan li taqaddumihi rutbatan. Contohnya nahu daraba ghulamahu Zaidun. Au li tadammunil kalam as-sadiq iyyahu. Ini yang makna juga ya. Awalitabomunil kalami sadiq iyyahu, atau karena kalam yang mendahului itu mengandungi dhamir atau mengandungi marja'nya dhamir. Jadi kalau dilihat gimana marja'nya pun enggak ada gitu. Ke belakang, ke depan enggak ada, ke belakang enggak ada. Tapi kalam itu mengandungi marja'nya dhamir gitu. Aneh enggak ini? Gitu. Contoh i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil, karena berbuat adil lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat kalam yang mendahului huwa apa? I'dilu. Pada i'dilu ini mengandungi marja'nya apa? Dhamir huwa. Kenapa? Karena fi'il i'dilu itu mutadamminun li marja'i dhamir, mengandungi tempat kembalinya dhamir. I'dilu huwa, berbuatlah adil itu, bagaimana? Berbuat adil, ya kan? Al-adl. Aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Jadi enggak mesti disebutkan ya marja'nya. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Mana ini kembalinya huwa? Itu i'dilu mengandungi marja' tempat kembalinya dhamir. Al-mana al-adl di situ. Huwa ini al-adl. Dari mana al-adl? Dari i'dilu. Atau masih list, masih maknan lagi ya. Kalau tadi kan yang pertama apa? Litaqaddumi rutbatan ya. Yang kedua apa? Litadammuni al-kalam as-sabiq iyyahu. Iyyahu itu marja'nya, dhamir. Kemudian yang ke berikutnya listilzamil kalam iyyahu, karena kalamnya menuntut untuk adanya marja' dhamir, tapi enggak ada gitu marja'nya. Kalamnya menuntut ada marja'. Istilzaman qariban, dengan keharusan yang dekat gitu. Awal istilzamil kalam iyyahu, karena kalamnya menuntut adanya marja. Tapi di situ enggak ada gitu. Istilzaman qariban, dengan keharusan yang dekat. Contoh tentang ayat waris itu loh. Wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudus mimma tarak in kana lahu Walad. Kalau ada anak. Ya. Kalau ada anak. Bagaimana? Bagi bapak dan ibunya. Dapat 1/6. Ini ada anak laki-laki ya kan. Ya. Ya 1/6 juga anak perempuan juga. Cuma memungkinkan bapaknya ada sisanya kan. Ya kalau anak perempuan. Kalau masih ada sisa. Di sini lihat. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Sekarang wali abawaihi hak balik mana? Coba teman cari ada enggak? Belakangnya enggak ada itu. Wali abawaihi dan bagi kedua orang tuanya. Tapi meskipun enggak sebutnya maklum ya. Kembali ke mana? Al-mayyit. Bagi kedua orang tua mayyit gitu. Masing-masingnya 1/6. Itu listizamil kalam iyahu istilzaman qariban. Ya wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudus ay al-mayyit. Kenapa? Qorinanya apa? Bi qorinati dzikril irs, dengan qorina penyebutan warisan. Kemudian satunya istilzamnya ba'idan. Contoh hatta tawarat bil hijab. Hatta tawarat bil hijab. Matahari yang baliknya ya. Asyams ya. Cek lagi. Hatta tawarat bil hijab. Kisahnya Nabi siapa? Sulaiman kan. Yang beliau menyukai kudanya itu kan. Hatta tawarat bil hijab. Nama hiya di situ. Yang baliknya enggak ada kalau dilihat. Ya. Tapi ada istilzam yang baik. Kembali kepada matahari ya. Asyams ya. Coba dilihat lagi. Al-Hukman. Kalau tadi apa? Lafdhon, ya kan? Ma'nan, ya kan? Yang kedua. Yang ketiganya apa? Hukman. Hanya taqadam dzikruhu hukman. Ya. Maknanya adalah an yulhaq bil mutaqaddim. Jadi marja'nya ini diilhaqkan dengan mutaqaddim. Padahal ini mutakhir gitu loh. Cuma diilhaqkan dengan apa? Mutaqaddim. Ini hukmil wadi, karena hukum yang sudah ditetapkan oleh peletak bahasa Arab itu. Bitaqdimil marja. Ya, dengan bitaqdumil marja. Dengan taqdumnya al marja. Ini linuktati al ijmal, karena nuktah yaitu alasan ijmal. Pak ada tafsir. Contohnya ni'mah rajulan zaidun. Ini akan datanglah bahasa ini nanti insyaAllah. Tentang ni'mah. Ni'mah rajulan zaidun. Huwa kan? Ada nomor ni'mah ada huwa enggak? Ada. Kembali kepada ar-rajul kan? Pada rajul. Ya nanti ini insyaAllah. Dibahasannya aja. Ayo kita kembali. Madalla ala ghaibah. Dia mensyaratkan kepada bahasanya dhamir adalah apa yang ia menunjukkan kepada apa? Sesuatu yang ghaib. Sudah lewat tadi perinciannya. Sesuatu yang ghaib tadi. Yang pertama penyebutan marja'nya didahulukan, yang kedua penyebutan marja yang diakhirkan, tapi pada tingkatan rutbah yang taqaddum. Ya. Kemudian yang berikutnya yang hukumnya. Kahuwa seperti huwa. Ya, seperti huwa. Au hudur atau menunjukkan kepada hudur. Atau yang menunjukkan kepada hudur. Wa huwa qisman, dan al-hudur untuk ada dua macam. Yang pertama ahaduhuma dhamirul mukhatab. Dhamirul mukhatab. Al-mukhatab itu apa sih? Siapa? Syakhsun yuwajjah ilahi al-khitab. Di. Al-mukhatab adalah syakhsun yuwajjah ilahi al-khitab. Orang yang dituju diarahkan kepadanya bicaraan. Nah itu. Nahu anta. Ya, tidak disebutkan di sini. Dhamirnya aslinya apa? An ya. Tanya lil khitab. Tapi enggak masalah. Ya, kita ambil yang mudah saja. Anta. Wasani yang kedua. Dhamirul mutakallim. Dhamir al-mutakallim. InsyaAllah jelas ini. Nahu anak, contoh anak. Aidu makna dari fama lidhi ghaibatina huduri kanta wa huwa sami bidhamiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bait yang kedua. Wa dhittisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Wa dhittisalin minhu. Dhu bermakna apa? Sahib. Wa dhittisal yani dhamir muttasil. Kenapa disebutkan dhamir muttasil dulu sebelum munfasil? Li'annahu asl. Karena asal dari dhamir adalah dhamir muttasil. Kenapa? Asal dari dhamair adalah muttasil likauni akhsar. Karena dhamir muttasil lebih ringkas. Iya kan? Daripada dhamir muttasil lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Wa dhittisalin minhu, dan yang muttasil minhu dari dhamair. Wadu mubtada jelas marfu' dan rafanya bau lianu minal asma sita wa mudaf ittisal mudafun ilaih ya. Minhu jar wa majrur muta'alik bimahduf na'at ya. Na'at bagi apa? Dhu ya. Wadu tisalin minhu, dan yang muttasil di sini dhu tisal nakirat ma'rifah. Nakirah ya kan? Dhuttisalin. Nakirah. Itu kan sudah lewat. Nakirah. Didofahkan. Cuma idofahnya kepada nakirah. Ya, ini juga yang membolehkan dia apa? Untuk dijadikan mubtada. Karena meskipun dia nakirah, tapi sudah yatakhassas. Menjadi khusus dengan idofah. Apalagi ada sifatnya minhu. Ya kan? Dan yang mutasil dari domir-domir adalah ma la yubtada. Ma di sini si musul. Mabni ala sukun. Himal nirafin sebagai apa? Khobar. Ma la yubtada adalah apa yang tidak dibuka, tidak bisa dimulai. La jelas, la apa? Nafiyah. Yubtada, lihat dalam catatan kaki. Jadi aslul kalam, asal kalamnya ma la yubtada ubih, kan ibtida dengan ba ya. Ibtada ubi bismillah misalkan. Ya. Jadi asalnya ma la yubtada ubih. Ini kalau untuk mirab yubtada itu fi'il mudhari' mughayyir shighah ya kan, wa naibu fa'il dhamir musatir fihi jawazat adu huwa ya, yang dilemma. Lihat aslinya ma la yubtada, di situ juga ada catatan kaki, saya loncat bacanya. Lihat ma la yubtada fal jar wal majrur, jar majrurnya bihi kan ibtada kan dengan ba mutaaddinya kan, ma la yubtada bih, maka al jar wal majrur bihi naibu fa'il. Kemudian fahudhi fal jaru, setelah itu dibuang huruf jarnya apa ya? Ba'nya dibuang. Ya. Wa usila al fi'lu ila dhamir. Kemudian karena ba'nya hurufnya dibuang, maka fi'il ini sampai kepada dhamir hak langsung tanpa bantuan ba'. Karena sebab fi'il ini langsung ketemu dengan dhamir, maka istatara fi dhamirnya yang tadinya apa? Bariz bihi menjadi musafir. Paham enggak? Ya, fatadabbar dzalik wa tafahhamhu. Jadi malif tara si malif tadabi. Itu bihi itu naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Ba'nya dibuang, maka dhamir yang tadinya bariz menjadi mustatir bersama fi'il. Sehingga dalam i'rabnya boleh dikatakan yubtada wa fa'il naib fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taru huwa. Wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ya. Wa la yali illa ikhtiaran abada. Dan yali mana fa'ilnya? Wawu harf atin. La. Yali. Ini ma'atuf pada la yubtada. La nafiyah juga. Yali fil mudhari marfu' wa alamat rafid dhamma muqaddarah. Ya. Litsiqal. Wa fa'iluhu dhamir musatir fihi. Hah? Jawazan taqdiruhu wa ya'udila. Ya. Dutisal itu. Dhamir mutasil. Dhamir mutasil. La yali illa, tidak bisa datang setelah illa gitu. Illanya di sini qusida lafdhu i'rab sebagai apa? Maf'ulun bih, ya kan? Jadi wa la yali dhuttisal illa gitu. Tidaklah dhamir mutasil datang setelah illa, setelah lafaz illa. Qusida lafdhu dari setelah lafaz illa. Ikhtiyaran abada, dalam keadaan bisa memilih selamanya, tidak boleh. Maksudnya ikhtiyaran adalah fil kalam al-mansur. Pada al-kalam al-mansur, prosa kalam bebas, bukan pada nazm-nazm. Ini ikhtiaran kata Syekh Utsaimin. Jadi pada kalam al-manthur, nasar-nasar, rosa, kalam bebas, maka tidak boleh digunakan dhamir muttasil setelah illa abada selamanya. Borof zaman. Ya. Istighraq az-zaman al-mustaqbal. Paham ini ya? Jadi wadhu tisali minhu dhamir muttasil, dhobitnya, batasannya adalah dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya. Pengucapan. Tu koma tidak bisa. Tu koma. Yakum tu. Ya. Walayali illa dan tidak bisa datang setelah illa. Ma dorobtu illa ka. Tidak bisa. Ma dorobtu illa ka. Ataupun ma dorobtu illa anta misalkan. Illa ka ya. Mutasil. Kalau anta munfasil. Ayo kita lihat di sini penjelasannya. Kalya'i masih belum ya. Kalya'i wal kafi min ibni akromak. Seperti ya dan kaf. Pada contoh min ibni akromak. Anakmu akan memuliakanmu. Anakmu memuliakanmu. Sebagian menyatakan bahwasanya Ibnu Malik memaksudkan bahwasanya anaknya nanti kelak akan memuliakan bapaknya dengan mensyarah Alfi Ibnu Malik ya, benar. Ya, anaknya punya syarah Ibnu Malik. Ya. Kalya'i wal kafi seperti ya dan kaf. Kenapa ya didahulukan? Karena ya lebih ma'rifah. Karena ya dhamir apa? Mutakallim wal kaf lil khitab. Ya. Min ibni akramak pada contoh ibni akramak. Ya, min ibni akramak. I'rabnya jelaskan ibni mubtada kan marfu' bil ibtida wa alamat rafi bama muqaddarah. Ya, li syighal al mahal bi harakati al munasabah wa huwa mudaf ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudaf ilayh. Akramaka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Akrama fi'lun madh mabni ala fath. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi. Ya. Jawaz taqdiruhu huwa. Al kaf dhamir muttasil mabni ala fath. Di mahalli nasb maf'ul bih wa sukun ila jil waqf. Ya rab jelas ya. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak. Kal ya'i ya seperti biasa. Jar majrur muta'alliq mahdhuf khabar lil mubtada mahdhuf. Wal ya'i wal ha min salihi ma malak dan contohnya juga iya dan ha. Ya. Wal ya wal ha iya dan ha min salihi ma malak pada contoh salihi ma malak. Sal, sa'alai sa'alu, termasuk fi'il yang butuh kepada dua, maf'ul. Salihi ma malak. Tiarab. Salihi fi'ilun, fi'ilu amr, kemudian apa? Maf'iluhu wa maf'uluh. Salihi itu apa? Fi'ilun, fi'ilu amrin mabni ala hadzin nun, li'annahu minal, amthil aminal, amthilatil, khamsah. Al-ya, dhamir muttasil, mabni ala sukun, fi mahalli, Rafin, fa'il. Ya, di sini ya apa? Mukhotoh bahkan sal. Kalau anti jadi sali, ya kan? Alha, dhamir muttasil, mabni ala kasr, fi mahalli nasfin maf'ulun bi awal. Ma, isim mausul. Mabni ala sukun, fi mahalli nasfin maf'ulun bi tsanin. Malak, fi'lun mab. Wa fa'ilu dhamir mustatir, fihi jawazan naqdiruhu huwa. Ya'udila, ya pada ha itu. Mana maf'ulnya? Ya, yang merupakan terobitnya mahdhuf malakahu, kan? Malakahu aslinya. Mintalah kepada dia apa yang dia miliki, gitu. Apa yang dia punya. Ada faedah tambahan dari As-Sobhan tentang harokat pemirha. Katanya tubom muhadilha, pemirha itu di harokat dhommah. Di harokat dhommah lahu. Illa idza waliyat kasrah kecuali kalau dia datang setelah kasrah au ya atau datang setelah ya sakinah maka ketika itu di kasrah seperti salihi iya kan bihi di kasrah kenapa datang setelah kasrah atau ya fayaksiruha ghaira al-hijazin kecuali orang-orang Hijaz. Mereka mendomah dhamir ha meskipun datang setelah apa? Kasr dan ha. Amma hum, adapun mereka orang-orang Hijaz, sayadhumuna ha, mendomah dhamir ha meskipun datang setelah apa? Kasr dan ya. Wa bi lughatihim qara hafaz, dan dengan lugah orang Hijaz hafaz membaca semisal ayat wa ma ansani hu illa syaitanu an azkurah. Ansanihu, ini lugahnya orang-orang Hijaz. Yang lain ansanihi bima ahada alaihi Allah. Yang lain alaihi ya. Hafaz macam alaihi Allah. Qala li ahlihim kuthu, di sini dibaca qala li ahlihum kuthu, li ahlihum kuthu, surah Toha itu hafaz macam li ahlihum kuthu. Jadi dhamir ha bagaimana dibaca dhammah kecuali kalau sebelumnya kasrah atau ya, kecuali juga menurut lughahnya orang-orang Hijaz. Jelas ini maknanya kal ya wal kafi min ibni akramak wal ya wal ha min salihi ma malak. Ad-dhamirul bariz yanqasimu ila muttasilin. Dhamir bariz itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang muttasil. Ya. Yang kedua munfasil. Fal muttasil huwa, maka dhamir yang muttasil adalah ini, atau insyaallah enggak asing lagi, sudah sering ya. Ada juga di Tuhfa kan. Alladzi la yubtada'u bih, ada bihnya kan. Dhamir yang tidak bisa ucapan itu dimulai dengannya. Kal kafi min akramak, seperti kaf pada contoh akramaka. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Ya. Disebutkan na'addada al-muradi, al-muradi menghitung ad-dhamair al-muttasilah, dhamir dhamir muttasilah, wa'addaha, kemudian beliau menghitungnya. Ya. Fabalaghat ma'ahu 36 dhamiran muttasilah, sehingga setelah dihitung mencapai jumlah 36 dhamir muttasil. Qala was-sabi'a wa 30. Ya, kemudian tambahkan lagi as-sabi' wa 30. Ya. Qala was-sabi'a 30, yakni 37. Ya al-mukhatabah nahu tafalina ya Hindu ala madhhabi Sibawai. Ya. Banyak ya dhamir muttasil. Kal kafi wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar, dan tidak datang dhamir muttasil setelah illa dalam keadaan al-ikhtiyar. Yang dimaksud fil ikhtiyar dari mana? Fi al-manthur. Rosak kalam bebas. Tidak datang. Hanya berarti fi syi'r. Kalau fi syi'r berarti daru, darurah. Jadi kalau fi ikhtiyar, fi al-manthur. Kalau darurah fi syi'r. Ada, lihat pendapat yang lain. Nomor 3, lihat. Ajaza jama'atun minhum ibnul anbari wuku'ahu ba'da illa ikhtiyara. Sekelompok ahli nahu diantaranya ibnul anbari membolehkan jatuhnya datangnya dhamir-dhamir muttasil setelah illa dalam keadaan ikhtiyar pada nasar-nasar. Wa ala hadza fala syudzudza fil baitaini wa nahya, atas nasar ini kalau pada nasar saja jual boleh, maka pada dua bait yang beliau sebutkan tidak ada syadz. Yang pada nasar aja boleh, apalagi pada syair, ya kan? Berarti tidak ada syadz pada bait yang disebutkan di sini. Fala yuqal ma akramtu illa ka wa qad jaa syudzudzan fi syi'r. Kalau kita ambil pendapat Al-Anbari ini misalnya, berarti tidak ada apa? Syaz, ya kan? Seperti dalam Bahar At-Tawil. A'udhu bi Rabbil Arshi min fiatin bagat alaiya fama li'audhu illahu nasiru. Ucapannya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. A'udhu bi Rabbil Arshi min fiatin bagat. Aku berlindung kepada Rabb Arsh dari sekelompok orang yang melampaui batas atasku. Fama li'audhu illahu nasiru. Tidak ada bagiku penolong selamanya kecuali illahu Allah subhanahu wa ta'ala. Illahu. Ya. A'udhu bi rabbil arsyi. Ira menjelaskan. In fi'atin bagat alaya. Jumlah fi'liya sifat dari fi'ah. Ya. Fama liya a'udhu illahu nasir. Ya. Makna fi'ah. Ya. Mana? Li di sini khabarnya. Mendahului. Ya. A'udhu itu boraf. Baraf zaman, ya istaghri az-zaman al-mustaqbal. Maknanya seperti abadan. A'udhu itu. dia mabni di atas dhammah sebagai qablu dan ba'd, karena diniatkan hanya maknanya saja, mudhaf ilainya diniatkan makna sebagai qablu dan ba'd. Ya. Min illah huwa, antum kalau mau lihat bahasa sendiri aja nanti ya, ya Arabnya. Illah tuh, illahu. Nasiru di situ isimnya apa? Ma. Ya. Atau mubtada muakhar kalau kita jadikan ma-nya di sini tidak beramal ya, tidak beramal. Li khabar muqaddam nasir apa mubtada muakhar. Audhu baraf di mana abada ila datul sitna. Tinggal dibaca ya lengkapannya pada catatan kaki itu. Wa qawluhu dan juga ucapan penyair yang lain wa qawlihi wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa kidayyaru. Wa ma alaina dan tidak ada, tidak mengapa bagi kami idza ma kunti jaratana, kalau engkau wahai seorang wanita menjadi tetanggaku. Alla yujawirana illa kidayyaru. Ya, tidak ada seorang pun yang mau bertetangga dengan kami kecuali engkau. Maksudnya kalau semua orang tidak mau menjadi tetangga saya tidak mengapa, yang penting kamu mau jadi tetangga saya gitu kan. Wa ma alaina idza ma kunti jaratana. Tidak mengapa atas kami idza ma kunti jaratana, kalau engkau menjadi tetanggaku. Alla yujawirana ketika tidak ada seorang pun yang mau menjadi tetanggaku kecuali engkau. Illa ki di sini. Dayar itu diantara lafaz yang tidak datang kecuali pada konteks penafian. Seperti ahad. La ahada. Ya, kecuali untuk Allah SWT ahad, maka dia datang pada kalam yang musbat. Qul huwallahu ahad. Tapi untuk selain Allah, pada konteks penafian. La ahada. Ya. Ma min ahadin. Di situ ada faedah, saya tengah lihat nomor satu ya. Hadzal bait aidan min asy-syawahid allati la yu'raf qailuha al-lughah wa ma 'alaina yurwa fi makanihi, diriwayatkan pada tempatnya, ini menggantikan posisi wa ma 'alaina wa manubali. Mana yang sama, aku tidak peduli gitu. Minal mubalah bi ma'nal iktiraf bil amr wal ihtimam, dengan makna memperhatikan satu urusan wal ihtimam lahu bil wal 'inayah bihi. Wa akthar ma tustamal hadhihi al-kalimah, kebanyakan ya kalimat ini digunakan setelah nafi. Kalimatnya mana? Ini mubalah itu ya. Ya. Wa akthar ma istamal hadhihi al-kalimah bi ma ba'da nafi kama ra'aita fi baiti syahid, bagaimana kau lihat pada bait syahid tadi. Kalimat mana ini maksud? Wa qad istamal fil ithbat idza ja'at ma'aha ukhra manfiyah. Fadzalika kama fi qawli Zuhair ibn Abi Sulaimah laqad balaitu, ini bal mubalah tadi. Ya. Laqad balaitu mab'ana ummi aufa walakin ummu aufa la tubali. Tapi kadang datang dia mubalah dari bala, bala itu berarti kalau la ubali tidak peduli ya. Kalau bala itu peduli kan. Ya, jadi kata beliau seringnya kata mubalah ya atau yang bertasarruf darinya digunakan setelah nafi. Sebagaimana pada syahid. Ya pada syahid dengan lafaz tadi bukan mama alaina ya. Dengan lafaz wa manubali idza ma kunti, karena datang pada lafaz yang lain dengan apa? Wa manubali. Tapi kadang juga mubalah ini digunakan pada konteks penetapan. Kalau datang bersamanya lafaz yang lain yang datang pada dengan konteks penafian gitu. Seperti laqad balaitu mab'ana ummi aufa walakin ummu aufa la tubali. Di sini digunakan balai itu pada konteks penetapan kan, laqad balaitu. Kenapa boleh? Karena pada kalam lanjutannya datang pula penyebutan mubalah dalam kondisi dinafikan. Boleh. Laqad balaitu mab'ana. Aku telah memberikan perhatian kepada mab'an, tempat tinggalnya ummi aufa. Walakin apabila ummu aufa la tubali, tidak peduli. Ya, maknanya itu idza kunti jaratana, idza kunti jaratana fa nahnu la naktarif bi'adami mujawarati ahadi ghairi ahadin ghairik yuridu annaha hiya wahdaha allati yurghab jiwaruha wa yasarulah. Ya, jika kau menjadi tetanggaku, maka aku tidak peduli kalau tidak ada seorang pun yang mau menjadi tetangga selainmu. Ya, yuridu annaha hiya wahdaha allati yurghab fi jiwariha wa yasarulah. Habis waktunya ya. Sebelum diakhiri ada yang bertanya kan? Nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi ma nusib. Coba paham ya? Dihafalkan yang mungkin. Ya, kalau tidak ada, maka kita ajukan. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.